Prok, prok, prok, prok. Semuanya, prok, prok, prok. Kompak. Santri untuk Indonesia. Santri untuk NKRI. Nggak usah, Kang. Pokoknya sing melu nyanyi. Muka-muka cepat suargane. Iman wala takun minal khirman in hadu ahlal waton ya lal waton ya lal waton ya lal waton ya lal waton sing semangat hubbul waton minal iman wala takun minal khirman in hadu ahlal waton Indonesia biladi. Anta unwanul fakhara kullu man yatika yawman tawmi hayya qahimama kullu man yatika yawman tawmi hayya qahimama plak plak plak plak plak terjemahnya pusaka hati wahai tanah airku cintaku dalam imanku jangan halangkan nasibmu bangkitlah hai bangsaku pusaka hati cintaku dalam imanku jangan halangkan nasibmu bangkitlah hai bangsaku Indonesia negeriku. Negeriku, engkau panji martabatku. Siapa datang mengancammu kan binasa di bawah dirimu. Siapa datang mengancammu kan binasa di bawah dirimu. Prak, prak, prak, prak, prak. Ismado, jo, jo. Ya lal waton, ya lal. Sing bener, bro. Inhadu ahlal waton Indonesia biladi. Anta unwanul fakhoma kulluman yatika yauman tomihan yalko imama ya qahimama plak plak plak plak plak Allahumma sehat pusaka hati wahai tanah airku pintar jangan halangkan nasibmu bangkitlah hai bangsaku pusaka hati wahai tanah airku cinta dalam imanku jangan halangkan.